Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Qala Allah ta'ala: يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها فإن كل محدثات بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. Amma ba'an. Kita lanjutkan pembahasan kita tentang berbeda-bedanya kebaikan pada orang-orang beriman. Pada waktu yang lalu kita sampai tentang ajul makasib aula wa afdal, usaha mana yang utama, yaitu yang masuk dalam pembahasan topik-topik pembahasan perkara-perkara yang manfaat dalam urusan dunia. Di antaranya adalah usaha. Dan telah kita baca penjelasan Al-Allamah Syekh Abdul Rahman Nasir Syi'di rahimahullah, bahwasannya usaha yang utama adalah sesuai dengan keadaan kemampuan masing-masing orang. Nah, tapi di sana kita akan bawakan yang diperhatikan di dalam usaha. Nah, telah disinggung bahwasannya usaha itu adalah mulia dan utama. Seseorang makan dari hasil usahanya sendiri. Dan di sana seseorang ketika melakukan usaha hendaknya memperhatikan beberapa adab. Iya. Ketika melakukan ikatan suatu perjanjian perdagangan atau usaha yang lainnya. Dijelaskan oleh Ibnu Qudamah Al-Maqdisi rahimahullah bahwasannya yang namanya perjanjian di dalam usaha harus terkumpul padanya 4 perkara. Yang pertama adalah as-sihhah, sahnya. Yang kedua adalah al-adl, harus adil. Yang ketiga, harus ada unsur al-ihsan. Yang keempat, adanya safaqah ala dain. Yang pertama, yaitu fisihah, sahnya. Nah, kalau kaitannya dengan jual beli, maka akadnya harus memenuhi syarat. Nah, di mana disebutkan oleh beliau harus memenuhi tiga rukun. Yang pertama, akid orang yang mengadakan ikatan jual beli, wal ma'qud alai, dan juga ada orang yang dia menerima ikatan perjanjian tersebut kemudian wal lafat, adanya lafat ketika mengikat janji. Nah, seperti misalnya jual beli tanah, harus ada penjual dan pembeli, kemudian ada perjanjian. Makanya alhamdulillah ya, di Indonesia dalam masalah ini telah bagus, dan itulah kebiasaan di Indonesia, adanya surat apa, perjanjian jual beli. Nah, maka harus sah dalam masalah akad. Kalau sudah terjadi adanya ikatan perjanjian seperti ini, maka tidak boleh seorang yang menjual atau membeli membatalkan sepihak. Nah, membatalkan sepihak. Nah, karena tujuan daripada jual beli adalah di sana ada unsur nanti, yaitu yang ketiga, al-ihsan, perbuatan ihsan, perbuat baik, adanya ta'awun. Maka ketika seseorang melanggar al-akad perjanjian tersebut, maka akan membuat perpecahan, perselisihan. Dan ini tidak diajarkan di dalam Islam. Islam mengajarkan untuk menjaga ya, bersatunya hati-hati kaum muslimin. Dan dari segala sisi faktor yang bisa membuat perselisihan ditutup oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, maka diatur jual beli itu dalam Kitabul Buyu'. Nah, kalau seorang sewenang-wenang membatalkan satu perjanjian, maka akan terjadi al-udwan, adanya permusuhan, wal-baghdha, dan kemurkaan. Nah, akan terjadi seperti zamannya jahiliyah. Nah, kemudian kita ringkas saja, yang kedua dari sahnya akad adalah al-adl. Dan ini juga semua harus terpenuhi syarat-syarat ini dalam usaha, ada sikap adil. Maksudnya adalah ijtinabul dzulm fil muamalah, menjauhi perbuatan zalim ketika di dalam melakukan hubungan muamalah. Maksudnya kata beliau, wa na'ni bidzulmi ma yatadarrar bihil ghair. Ya, ini kita maksudkan dengan kezaliman ini yaitu memadaratkan yang lainnya. Tidak boleh penjual memadaratkan pembeli, pembeli memadaratkan penjual. Masing-masing ada timbal balik yang positif atau yang baik terhadapnya. Perjanjian ini banyak, entah itu kita kerja dari satu perusahaan, kan mesti ada perjanjian kan. Nah, entah itu juga ketika kita jualan yang biasa, jualan tradisional seperti itu. Nah, tidak boleh ada unsur-unsur membolimi. Misalnya jual namanya susu, misalnya susu murni. Kalau enggak murni kembalikan susunya 75%, airnya 25%. Murni atau tidak? Murni atau tidak? Kediam aja. Tidak murni. Dusta dia. Berarti ada kedzaliman. Enggak boleh. Nah. Tapi di Indonesia kebanyakan dianggap biasa ya. Nah, padahal itu adalah sebuah kecurangan. Yang namanya jual susu ya susu, susu murni. Kalau bilangnya jual air susu. Ah, itu betul. Jadi pembeli juga harus jeli. Oh, bohong nih. Jual susu. Baca itu di apa? Di kotaknya atau di plastiknya. Apa? Air susu. Ya betul. Ya. Kalau dia katakan susu murni, berarti dia dusta. Tapi kalau dia katakan air susu 100%, betul. Kenapa? Susu campur air. Nah, demikian. Iya. Iya, Allahu Akbar, subhanallah. Islam begitu indah. Mengajarkan untuk kita tidak boleh menzalimi dari segala sisi. Nah. Seperti contohnya yang membahayakan atau memudharatkan orang lain, memberi waktu luang yang sempit bagi misalnya pembeli di dalam membayar dagang. Pokoknya misalnya kredit. Iya. Kredit harganya sudah mahal. 3 hari harus lunas. Enggak kredit namanya sudah itu. Nah, enggak bisa, harus. Kalau enggak bertambah, berarti sudah jatuh kepada riba, zalim lagi sudah. Nah, dan ini tidak dibenarkan di dalam Islam. Seperti contoh seseorang dia membeli tanah cicilan misalnya. DP-nya 1 juta, cicilan per bulan 1 juta. Baru 3 bulan, 4 bulan enggak sanggup bayar. Lalu apa yang harus dilakukan oleh si penjual? Kalau si penjual membalikan semua uang, itu yang dituntut. Kenapa? Karena tanah belum jadi milik si pembeli. Tapi kalau si penjual DP-nya gak bisa dibalikin lagi, nah gimana itu? Sama saja seperti leasing. Atau dikembalikan separohnya. Loh, tanah kok di kredit gak bisa bayar, uang kita gak kembali. Tidak ada timbal balik mengambil manfaat dari yang dibeli. Zalim. Jadi kedzaliman. Nah, demikian. Kita singkat saja. Kemudian yang berikutnya termasuk memudaratkan bagi yang lain adalah adanya ghisy, menipu, tipuan. Iya. Seperti tadi, susu tadi, jual susu murni. Nah, atau jual motor Honda, motor Honda, motor jadul misalnya, motor GL100 atau GL Pro, asli ini Honda, padahal sudah dicampur aduk sama bloknya punya Cina, ininya punya Cina, kan ada yang mirip seperti itu. Enggak murni lagi, enggak, dia itu sebagai motor Honda asli. Ini juga penipuan. Dan banyak jenis-jenis penipuan di dalam jual beli. Kemudian perkara yang ketiga yang harus diperhatikan di dalam usaha, yaitu adanya al-ihsan, berbuat ihsan di dalam muamalah. Nah, dan Allah Subhanahu wa taala memerintahkan untuk berbuat adil dan ihsan berbuat baik. Di antara berbuat baik seperti seorang penjual memberikan toleransi, kelonggaran dalam membayar. Ya sudah, kalau antum enggak bisa bayar, bayar yang setahun saja, yang ketika kredit yang setahun enggak usah, bonus buat antum. Sedekah. Ini namanya memberikan kelonggaran, berbuat ihsan. Nah, atau si penjual ini harganya modalnya sekian, sudah buat antum misalnya sekian. Nah, itu namanya al-ihsan di dalam usaha. Kemudian yang berikutnya, yang keempat, shafaqah al-dain, kasih sayang terhadap yang hutang tadi, memberikan kelonggaran bagi yang hutang. Karena ada ikhwan yang hutang misalnya sekian juta, sudah bayar 800 aja, memberikan shafaqah. Setiap ketemu, afan ah belum bisa bayar, udah jatuh tempo lagi, afan ah belum sempat bayar. Di dalam hati penjual udah ana bebasin aja sudah, tapi ana mau dia menunjukkan tanggung jawabnya. Kadang kan ikhwan seperti itu, dikasih kelonggaran alhamdulillah, nanti ada yang ikut-ikutan, afan ah jangan. Ya, maka bagi yang meminjamkan, ya, di dalam hatinya dia niatkan udah dia lunaskan. Tapi untuk menunjukkan tanggung jawabnya dia. Nah, ini afan ah baru 100 kepapah. Ya. Nah, berikutnya lagi ini ah baru 50 sudah kepapah. Sudah dilunasin sama dia. Artinya sudah dianggap lunas. Ketika sudah lunas semua, dibalikin lagi ini ah. Untuk antum, masya Allah. Ini namanya shafaqah al-dain. Ya, di dalam usaha tidak ada unsur kezaliman, tidak ada unsur ya menipu dan yang lain-lainnya dari perbuatan maksiat. Nah, ini adab-adab yang harus diperhatikan. Kita lanjutkan kembali ke dalam kepada hadis. Setelah dijelaskan tentang perkara yang bermanfaat dalam perkara dunia, kita kembali ke hadis. Qala alama syekh Abdurrahman Nasir al-Si'li rahimahullah wa salawatullah wa salamahu ala man a'ta jawami'il kalim wa nawafi'iha. Maka salawat dan salam atas Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam yang diberikan jawami'il kalim, kata yang singkat tapi padat berisi. Thumma innahu sallallahu alaihi wasallam, kemudian sungguhnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam khassa 'ala ar-ridha bil qada'i illah wa qadarihi. Kemudian Nabi sallallahu alaihi wasallam mengkhususkan keriduan terhadap ketentuan Allah dan takdir Allah. Yaitu dalam hadis apa di sana, wa in asabaka syai'un fala taqul law anni fa'altu kadza kana kadza wa kadza walakin kul qadarallah wa ma syaa fa'ala, dan seterusnya. Di sini Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengususkan ridha untuk kita, ridha terhadap ketentuan dan takdir Allah. ba'da badzalil juhdi, setelah mengerahkan segala kemampuan yang dimiliki di dalam usaha tadi, di dalam suatu keinginan, cita-cita, ya sudah dikerahkan segala kemampuannya, kemudian tawakal, dan ketika takdirnya beda dengan apa yang kita harapkan, maka di sanalah untuk kita ridha terhadap ketentuan takdir Allah Subhanahu wa taala. Wa istibraqul was'i fil hirs 'ala an-nafi', setelah dia mengerahkan kemampuan dan kesemangatan di dalam mencapai kemanfaatan. Wa idza asabal 'abdu ma yakrahuhu fala yansibu dzalika ila tarki ba'dil asbab allati yadhunnu naf'uha law fa'alaha. Maka apabila seorang hamba tertimpa perkara yang dia tidak sukai, maka jangan menisbatkan hal tersebut kepada karena dia telah meninggalkan sebagian sebab yang dia duga itu manfaat kalau dia melakukannya. Ketika dia usaha ternyata gagal, wah coba tadi kalau begini, kalau begini, nah begitu, itu yang gak boleh. Nah itu yang tidak boleh. Coba tadi dagang, gak usah dagang, itu es ya, ternyata hujan. Ya gak boleh. Nah coba kalau jualan ini, untungnya gede, ya belum tentu. Ya belum tentu. Semuanya sesuai dengan takdir Allah Subhanahu wa ta'ala. Bal yaskunu ila qada'illah atau yusakkinu ila qada'illah wa qadrihi liyazdada imanuhu. Bahkan yang harus dia lakukan adalah dia tenang, tentram terhadap keputusan Allah dan takdir Allah. Ya sudah, dia udah kerahkan usaha begini, begini, begini, jualan itu tetap hasilnya seperti itu. Kok jualan ini hasilnya penghasilannya 1 juta, jualan itu 1 juta juga, kerja itu 1 juta juga. Ya sudah, memang takdirnya seperti itu, mau diapakan lagi. Ketika dia sudah mengerahkan segala kemampuannya, maka yang harus dia lakukan adalah tentram, tenang dengan keputusan Allah dan takdirnya. Agar apa? Liyazdada imanu, bertambah keimanannya. Ya. Cari ikan misalnya, nelayan cari di sana mancing, ya dapatnya 3 ekor. Di sana, wah besok coba di sebelah sana, sudah seharian dapatnya 3 ekor juga. Ya sudah, mau diapakan lagi? Udah usaha. Nah, yang penting dia sudah melakukan, mengerahkan segala kemampuannya untuk mendapatkan sesuatu yang manfaat bagi dirinya, agar bertambah keimanannya. Wa yusakinu qalbuhu wa yastarihi nafsah, agar tenang hatinya dan merasa lapang dadanya, jiwanya dengan keputusan Allah. Ya, tenang. Kalau kita menerima keputusan Allah seperti itu, sudah akan tenang jiwa tersebut. Fa in law fi hadhil halah tuftah amal syaitan bin nuqsi imanihi bil qadar wa i'tiraduhu alaih. Tapi kalau ketika dia mendapatkan musibah tadi, mendapatkan sesuatu yang dia tidak sukai, ketika telah dikerahkan segala kemampuan di dalam mengambil manfaat, dia mengatakan, coba kalau seandainya begini, coba seandainya gini, oh, misalnya ketika nelayan coba umpannya begini, begitu. Iya. Nah, jorannya apa jorannya? Pancingannya, coba kalau yang bagus begini, coba kalau begitu, maka itu akan membuka pintu syaitan. Iya. Akan membuka pintu syaitan yang menyebabkan apa? berkurangnya keimanan seorang hamba terhadap takdir Allah Subhanahu wa taala. Berkurang, berkurang, berkurang. Akhirnya lama-lama jadi menolak takdir Allah. Na'udzubillah min dzalik. Nah. Dan adanya nanti sikap menentang takdir Allah. Ini yang lebih mengerikan lagi. Wafatu abwabil hammi wal hazni wal mudha'af lil qalb. Dan akan membuka pintu-pintu kesedihan. Sedih kan akhirnya? Aduh, coba kalau begini. Coba kalau dia qadarullah masa fa'al. Alhamdulillah, dapat 3 ekor. Semangat tetap. Dia tetap akan semangat. Besok cari lagi. Tapi kalau dia, ya dapatnya 3. Nah, coba kalau begini, kalau begitu, kalau begini. Sedih dia. Ya. Akhirnya jatuh kepada apa? Kufur. Kufur nikmat kepada Allah Subhanahu wa taala. Nauzubillah. Nah. Dan akan berlipat-lipat ganda kesedihan itu di dalam hati seorang. Akibat tadi dia mengatakan seandainya, seandainya. Wa hadhi hal allati arsyada ilaiha an-nabi sallallahu alaihi wasallam hiya aqdamu turuq li rahatil qalbi. Inilah keadaan dari bimbingan Nabi sallallahu alaihi wasallam yang itu adalah merupakan jalan terbesar untuk mendapatkan ketenangan, kelapangan hati. Wa ad'a li husulil qana'ah wal hayat thayyibah. Naam. Dan dia akan bersegera mendapatkan sikap, perbuatan atau akhlak yang muncul darinya adalah sifat qana'ah, merasa cukup dengan pemberian Allah. Dan itulah kehidupan yang baik. Sebagaimana disebutkan oleh Syekh Muhammad Shalih bin Utsaimin rahimahullah, hayatun thayyibah adalah hati tetap lapang walaupun keadaan dalam keadaan sempit dan susah, itu tetap lapang. Dan itu adalah sifat dari orang-orang beriman. Yang Rasulullah merasa takjub dengan sifat orang-orang beriman. Dapat lebih, dapat kesenangan, bersyukur kepada Allah. Dapat kekurangan, dapat kesempitan, dia tetap lapang, sabar. Itulah sifat orang-orang beriman. Beda dengan orang-orang yang dia tidak memiliki iman, dari orang-orang kafir atau kurang imannya. Ketika dia mendapatkan berbagai macam kelapangan, keenakan, kegembiraan, wah senang, lupa diri. Hartanya banyak, ininya banyak, enggak pernah sakit dan segalanya macam-macam. Tapi ketika Allah Subhanahu wa taala takdirkan kesusahan padanya, langsung seperti ibaratnya jatuh dari gunung, teng jatuh. Stres, ada yang gila, ada yang macam-macam. Iya, goncang jiwanya. Itulah. Nah, di dalam kehidupan seperti itu, orang yang dia tidak memiliki iman, atau yang kurang imannya, atau yang bersandar kepada kemampuan dirinya, tidak tawakal kepada Allah. Iya. Seperti misalnya kejadian misalnya senam, oh coba tuh pemerintah ngasih tahu lebih awal, kan kita gak jadi susah begini. Nah itu dia. Dulu kemana? Ingat sama Allah atau tidak? Ibadahnya bagaimana kepada Allah? Iya. Padahal Allah sudah janji, seperti yang dikatakan oleh Rasulullah, ihfadillaha yahfadka, jagalah Allah. Nah, maka niscaya Allah akan jaga kalian. Ketika seorang mengenali Allah dalam kelapangan, Allah akan mengenali diri ketika dalam kesusahan. Kemana dulu? Ketika mendapatkan berbagai macam kesenangan, kegembiraan, justru berbuat maksiat kepada Allah. Ketika Allah timpakan kepadanya bala, bencana, langsung stres, ambruk, lupa, seperti orang gila, na'udzubillah min dzalik. Tidak tegar. Berbeda dengan orang-orang beriman. Ketika mendapatkan kelapangan, kesenangan, alhamdulillah, ini adalah dari Allah subhanahu wa ta'ala. Bertambah syukur, bertambah nikmatnya. Tapi ketika Allah takdirkan kepada seorang iman ini kesusahan, kesulitan, dia tetap tegar, dia sabar. Ini adalah ujian dari Allah. Tetap lapang dadanya. Makanya salah satu jalannya adalah ini. Ketika mendapatkan musibah tadi dengan qadar Allah masya wa fa'al. Ini sudah ketentuan Allah. Nah, ketika dia sudah mengerahkan segala semangatnya, usahanya, nah, dan kebaikan-kebaikan yang dia tempuh. Wa huwa al-hirsu 'ala al-umur nafi'ah. Yaitu apa? Jalan yang dibimbingkan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam agar mendapatkan lapang hati dan juga adanya sikap qanaah dan mendapatkan kehidupan yang baik, di antaranya disebutkan oleh beliau, oleh Rasulullah dalam hadis ini, adalah semangat untuk mencapai urusan-urusan yang bermanfaat. Wal istihad fi tahsiliha, dan semangat untuk mendapatkannya. Wal isti'anah billah 'alaiha, dan minta tolong kepada Allah Subhanahu wa taala. Wa syukurullah 'ala ma yasharuhu minha, dan bersyukur kepada Allah terhadap kemudahan yang ia dapat darinya. Kemudian waridha 'anhu bima fata wa lam yahsul minha ridha, terhadap perkara yang telah luput atau belum ia dapati dari perkara-perkara yang bermanfaat tadi. Ini jalan bimbingan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Bujangan lagi nyari misalnya pasangan hidup, mau jadi calon pengantin misalnya. Sana enggak dapat, situ enggak dapat, sana dapat. Saya sabar, belum saatnya. Dan yakin bahwasanya Allah Subhanahu wa taala akan memberikan kepadanya apa? Calon yang terbaik, pilihan Allah. Sehingga dia tawakal tinggi, kuat. Demikian pula ketika seseorang ingin usaha ini susah, ingin usaha itu susah, iya, husnudzon kepada Allah, Allah akan memberikan yang terbaik kepada dia, yang barokah hartanya, penghasilan usahanya, kan demikian. Sehingga tenang, tetap optimis, semangat di dalam ingin usaha atau di dalam mencapai manfaat yang dia ingin tempuh. Kemudian kata beliau, wa'lam annal istimallau yakhtalifu bi ikhtilaf ma qasada biha. Kemudian dibahas oleh beliau penggunaan kata lau dalam bahasa Arab ini berbeda-beda sesuai dengan maksud dari pengucapan kata lau seandainya. Fa'in ista'malat fi hadhil hal allati la yumkin istidrakul fa'it fiha fa'innaha tuftah 'alal 'abdi 'amalu syaitan kama taqaddam. Maka jika digunakan pada keadaan seperti ini, tidak mungkin sesuatu yang luput itu bisa diperoleh kembali. Maka kalau dia menggunakan seandainya ucapan lau tadi, ini akan membuka atas orang hamba amalan-amalan syaitan seperti yang sudah dijelaskan. Iya, sedih, akhirnya ingkar terhadap takdir, kufur nikmat terhadap Allah, tidak syukur terhadap pemberian Allah Subhanahu wa taala. Nah, wa kadzalika law istimalat fi tamanni syarr wal ma'ashi fa innaha madmumah wa sahibuha asim. Walau lam yubashir ma'siyah fa innahu tamani husuluha. Demikian pula kalau seandainya dia menggunakan kata lau tadi, iya, menggunakan kata lau tadi pada perkara cita-cita kejelekan, tamani, angan-angan kejelekan dan kemaksiatan, maka ini tercela. Iya. Seandainya saya punya uang, nanti saya mau datang ke sana, ke sana, dalam rangka maksiat. Iya. Seperti dalam hadis Rasulullah SAW yang menjelaskan tentang empat golongan ya ahlu dunia. Yang pertama yang diberi ilmu dan harta, yang kedua hanya diberi ilmu, yang ketiga hanya diberi harta, yang keempat tidak diberi harta, tidak pernah, tidak pula diberi ilmu. Yang keempat ini berbicara, seandainya saya seperti si fulan, artinya punya harta, saya akan melakukan ini, melakukan itu, maksiat. Maka kata Rasulullah dalam hadis tersebut, iya, maka dia sama dosanya seperti orang yang melakukan maksiat, seperti orang yang hanya diberikan harta yang dia tidak memenuhi hak-hak dan kewajiban dari hartanya. Nah, ini syahidnya. Kemudian kata beliau, wa hadzal asl alladzi dzakara an-nabi sallallahu alaihi wasallam wa huwa al-amru bil hirs 'ala al-umur nafi'ah. Iya, pokok-pokok ini yang disebutkan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam, yaitu perintah untuk semangat di dalam menggapai urusan-urusan yang bermanfaat. Wa man lazima istinabul umur darah mal isti'ana billah. Kemudian juga menjauhi perkara-perkara yang mudarat di dalam menempuh yang manfaat tadi, disertai dengan minta pertolongan kepada Allah. Yasmulu istimaluhul al wal amr bihi fil umur juz'iyyah wal mukhtasa bil abdi wa muta'alliqatihi. Wa yasmulul umur kulliya muta'alliqa bi umumil ummah. Fa 'alaihim jami'an an yuharrisu 'alal umur nafi'ah. Yang mencakup perkara yang manfaat itu adalah yang digunakan atau ada pada urusan-urusan yang juz'iyah mukhtasah, perkara yang sebagian kecil yang itu hanya khusus bagi seorang hamba dan yang terkait dengan seorang hamba, artinya kepentingan pribadi gitu mungkin maksudnya, atau mencakup urusan-urusan kuliah yang kaitannya dengan umumul ummah, artinya kemanfaatan umum, kepentingan umum. Maka semuanya wajib atas mereka untuk semangat. Iya, untuk semangat. Kepribadi kita, apa manfaat untuk diri kita? Talawatul ilmi, semangat di dalam belajar ilmu. Manfaat kita dalam mencari ma'isyah, semangat di dalam mencari ma'isyah. Semuanya perkara-perkara yang manfaat berkaitan dengan kepentingan pribadi. Demikian pula semangat pada kepentingan-kepentingan umum. Misalnya seperti tadi, dihasung untuk misalnya memberikan sedikit rezeki bagi korban atau musib, korban yang terkena musibah tsunami ya, tetangga kita sedekat. Dan semangat. Anak punya 1.000, ya sudah 1.000. Yang penting ikhlas. Anak punya 10.000, 10.000. Yang penting ikhlas. Anda punya 20.000, 20.000, yang penting ikhlas. Iya, menunjukkan semangat di dalam memberikan untuk kepentingan umum. Di dalam misalnya membantu kepentingan taklim. Ah, itu butuh apa nih anak punya? Iya, misalnya bawa makanan nih untuk iwan-iwan yang badak taklim. Semangat membuatnya, walaupun bikin cireng, ya cilok atau apa, yang penting di sana memberikan manfaat kepada orang lain, yaitu apalagi saudaranya. Yang dikatakan oleh Rasulullah SAW apa? Khairun nas, sebaik-baik manusia adalah orang yang anfa'uhum linnas, yang dia bisa memberikan manfaat kepada orang lain. Nah, artinya ada kesemangatan di dalam memberikan manfaat kepentingan umum, apalagi masalah agama. Iya. Tidak ada tendensi ini karena enggak ada manfaatnya buat anak. Tidak seperti itu. Tidak melihat kepentingan diri sendiri, tidak melihat ada untung ruginya, tidak ada tendensi kelompok, tidak ada tendensi fanatik pada seseorang atau yang lainnya. Tidak memandang itu. Yang penting ini ikhlas karena Allah Subhanahu wa taala. Semangat dia dalam melakukan perkara-perkara untuk manfaat bagi orang banyak. Nah, kemudian wal isti'dad wa hiyal masalihul kulliyah, dan itu termasuk kemaslahatan menyeluruh. Wal isti'dadu li ada'ihim bi kulli mastata' mimma yunasibul waqt, demikian pula ketika mempersiapkan menghadapi musuh-musuh mereka, yaitu musuh-musuh kaum muslimin, dengan segenap kemampuan, ya, mimma yunasibul waqtu, yang sesuai dengan waktu. Minal quwwah ma'nawiyah wal madiyah, seperti mempersiapkan kekuatan maknawi ataupun materi. Iya. Kekuatan iman, rajin belajar, rajin taklim ketika ingin menghadapi musuh. Iya. Terus semangat. Nah, jangan kita santai-santai belajarnya. Ini zaman fitnah. Iya. Harus ibaratnya seperti pendekar, ya Pak ya. Si pendekar siap. Iya, latihan terus. Nah, latihan fisik terus biar sehat, kuat. Demikian pula diasah ilmunya. Kenapa? Karena kita akan menghadapi berbagai macam subuhat-subuhat nanti. Dan bahkan nanti akan mendapatkan, ya, na'udzubillah, semua tidak terjadi, bentrok fisik atau yang lainnya. Itu dipersiapkan terus. Semangat di dalam menghadapi musuh-musuh mereka. Jangan santai. Nah, wabazalul ghayatul maqduruhum fi dzalik, dan mengorbankan segenap kemampuan mereka untuk hal tersebut, kata Syekh. Kemudian musta'inina billah ala tahqiqihi wa takmilihi, kemudian meminta pertolongan kepada Allah di dalam mewujudkannya, di dalam menyempurnakannya. Wa dafu jami'i ma yudadu dzalik, dan menolak, menghilangkan semua yang bertentangan untuk hal itu. Ada muncul malas, hilangkan sifat malas itu. Iya. Ada muncul gesekan-gesekan, ikhtilaf, perselisihan, harus diselesaikan. Naam. Harus betul-betul siap di dalam menghadapi musuh-musuh kita. Wasarhu hadhil jumlah yatulu wa tafasiluha ma'rufah, kata Syekh. Tentunya sarah ini secara global dan tentunya akan panjang kalau dirinci, atau perinciannya telah ma'ruf. Kemudian kata Syekh, waqad jami'un Nabi sallallahu alaihi wasallam, atau waqad jama'a Nabi sallallahu alaihi wasallam fi hadzal hadis bainal iman bil qada wal qadar wal amal bil asbabin nafi'ah wa hadanil aslani dalla alaihim kitab was sunnah fi mawadin katsirah wa la yatimmu ad-din illa bihima. Kemudian kata Syekh, dan sungguh Nabi sallallahu alaihi wasallam mengumpulkan dalam hadis ini, pertama, iman terhadap takdir Allah dan ketentuan Allah. Yang kedua, beramal di dalam menempuh sebab-sebab yang bermanfaat, dengan menempuh sebab-sebab yang manfaat. Yang kata Syekh, dua perkara ini apa? Iman kepada takdir dan juga menempuh sebab yang manfaat adalah pondasi yang ditunjukkan dalam Al-Quran dan Sunnah pada tempat yang banyak, dan tidak akan sempurna agama ini kecuali dengan keduanya. Balla tatimmul umur maqsuda kulluha illa bihima. Bahkan tidak akan sempurna tujuan yang akan dituju seluruhnya kecuali dengan keduanya. Li'anna qawlahu, karena ucapan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, ihris ala ma yanfa'uka, semangat terhadap apa yang membuat manfaat atau bermanfaat bagimu, amrun bikulli sabab dini, adalah perintah untuk menempuh sebab-sebab agama wa dunya, dan juga dunia duniawi. Bal amara bil jid wal istihad fih wal hirs. Bahkan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam memerintahkan untuk bersungguh-sungguh, mengerahkan kesungguhan dan semangat di dalam memperolehnya. Kemudian disertai dengan adanya niat wa himmah fi'lan wa tadbiran, adanya niat yang lurus ikhlas karena Allah, dan juga adanya perbuatan yang dilakukan bukti nyata dengan perbuatan wa tadbiran. Nah, dan tentunya dengan tertib atau dilatih. Wa qalu, sedangkan ucapan Rasulullah SAW, wasta'in billah, mintalah pertolongan kepada Allah, iman bil qada wal qadar, adanya keimanan kepada takdir, qada dan takdir Allah. Wa amara bitawakkul 'ala Allah alladhi huwa al-i'timatu tam 'ala hawlihi wa quwwatihi ta'ala fi jalabil masalih wa daf'il mudhar. Dan diperintahkan untuk tawakal kepada Allah dengan penyandaran yang sempurna terhadap daya dan kekuatan Allah Subhanahu wa taala ketika ingin memperoleh maslahat, wadaful mudhar, dan ketika di dalam menolak bahaya. Tentunya ma'asiqah tamah billah fin najahi dzalik, disertai dengan sikap sempurna kepercayaannya kepada Allah di dalam memperoleh kesuksesan tadi. Wal muttabi li Rasul sallallahu alaihi wasallam yata'ayyan alaihi ayatawakkal 'ala Allah fi amri dinihi wa dunyahu wa an yaquma bi kulli sababin nafi bihasbi qudratihi wa ilmihi wa ma'rifatihi wallahu almusta'an. Maka orang yang mengikuti Nabi, mengikuti Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, wajib atasnya untuk ia bertawakal kepada Allah pada urusan agamanya dan dunianya, dan melakukan dengan menempuh sebab-sebab yang manfaat sesuai dengan kemampuannya dia, sesuai dengan ilmu yang dimilikinya, sesuai dengan pengetahuan yang diketahui olehnya. Wallahul musta'an, dan kepada Allah lah kita minta pertolongan. Duhur jam berapa? 12 11 9 5 menit lagi. Nah, kita lanjutkan sedikit hadis berikutnya. Hadis ke-13. Paham ya insyaallah? Iya. Satu hadisnya 3 pertemuan, seharusnya 2 pertemuan selesai. Karena jatah waktunya sedikit ya. Gitu. Jadi mohon dimaklumi. An Abi Musa Al-As'ari radhiyallahu an qala, qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, al-mu'min lil-mu'min kal-bunyan yashudu ba'duhun ba'da wa sabbaka baina asabi'in. Hadis yang berikutnya, hadis dari Abi Musa Al-As'ari radhiyallahu anhu. Qala, beliau mengatakan, Qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam al-mu'minu lil-mu'min kal bunyan yashuddu ba'dhum ba'dha wa shabbaka baina asabi'ihi. Seorang mukmin terhadap mukmin yang lainnya seperti bangunan yang saling mengokohkan sebagiannya dengan sebagian yang lainnya. Kemudian Rasulullah SAW menyilang-nyilang di antara jari jemarinya. Ya, begini. Nah, sabaka baina asabi'ihi. Muttafaqun alaihi, rawahu Bukhari dan Muslim. Kata beliau, kata Syekh Abdurrahman Nasir Si'di rahimahullah, hadza haditsun azim. Hadis ini sangat agung, dengan sangat besar kedudukannya. Fihil khabar minan Nabi sallallahu alaihi wasallam anil mu'minina annahum ala hadal wasf. Di dalam hadis ini Nabi sallallahu alaihi wasallam mengabarkan tentang orang-orang beriman bahwasanya mereka di atas sifat seperti ini. Artinya di dalam hadis ini Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menggambarkan bahwasannya orang-orang beriman hubungan mereka satu dengan yang lainnya diibaratkan, diperumpamakan oleh Rasulullah seperti bangunan. Yashuddu ba'duhu ba'dhan. Seperti bangunan yang antum ketahui ada pondasinya, ada tiang-tiangnya, ada slop-slopnya, ada atap langit-langitnya yang satu sama lain saling mengokohkan. Itulah orang-orang beriman. Nah, yang kita diperintahkan harus seperti itu. Untuk satu sama lain saling mengokohkan. Artinya jangan sampai di dalam satu kesatuan ini ada yang menggembosi. Iya, ngerti yang disebut mukhadzil. Iya, mukhadzilin. Yang suka menggembosi. Sudah semangat kita nanti adakan ini. Ada yang gembosi. Oh, lebih baik begini. Gembos. Kempes lagi. Sudah semangat ini ingin mengadakan misalnya daurah. Ada yang ngempesin lagi. Cet, kempes lagi. Itu namanya mukhaddil. Iya. Atau membuat perpecahan. Sudah kuat, sudah solid, Masya Allah. Ukhuwahnya sudah kuat. Ada yang memberi bikin fitnah. Bikin akhirnya ngeblok, berblok-blok-blok. Runtuh bangunan itu, hancur. Nah, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menggambarkan bahwasanya orang-orang beriman itu seperti sifat ini. Seperti bangunan yashuddu ba'dahu ba'dhan. Wa yatadammanu al-hasu minhu ala mura'ati hadzal asl. Dan di sini mengandung anjuran dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam untuk memperhatikan pondasi ini. Iya. Pokok yang mendasar ini. Wa an yakunu ikhwanan mutarahimin, mutahabbin, wa mutaatifin, yuhibbu kullu minhum lil akhar ma yuhibbu li nafsi wa sa'ati dzalik. Yaitu hendaknya mereka menjadi bersaudara, saling menyayangi, saling mencintai, saling berlemah lembut kepadanya, mencintai masing-masing mereka kepada yang lain seperti ia mencintai dirinya sendiri. Nah, wasta'fi dzalik, dan berusaha untuk seperti itu. Iya. Kalau dia tidak bisa mencintai saudaranya, dia berusaha untuk mencintai saudaranya. Nah. Wa anna alaihi mura'atul masalih kulliyah jami'ah li masalihim kullihim. Dan wajib atas mereka memperhatikan kemaslahatan yang menyeluruh, kepentingan umum, memperhatikan kepentingan orang banyak, jangan perhatikan kepentingan diri sendiri. Iya. Untuk kemaslahatan mereka seluruhnya. Wa an yakunu ala hadzal wasifa innal bunyanal majmu' minal asasat wal haytan muhitah kulliyah wa haytan tuhitu bil manazil mukhtasah wa ma tatadammanuhu min suquf wal abwab wa masalih wa manafi kullu naw'in min dhalika la yakumu bi mufradihi hatta yandhama bi'dha ila ba'd. Dan hendaknya mereka, kata beliau, kata Syekh, menjadi seperti sifat ini, yaitu bangunan yang terkumpul di pada bangunan itu ada pondasinya, ada tembok-temboknya, ada yang mengelilingi tembok menyeluruh, ada tembok-tembok yang khusus pada rumah yang khusus, ya maksudnya jendela-jendela atau tembok-tembok yang lainnya. Dan adanya atap-atapnya, ada pintu-pintunya, ada kemaslahatan, ada manfaat di sana. Semua masing-masing jenis ini tidak bisa berdiri sendiri, sampai bergabung sebagian dengan sebagian yang lainnya. Iya, tiang nggak bisa jadi bangunan kalau tiangnya saja berdiri. Atapnya saja nggak mungkin bisa berdiri tanpa tiang-tiang. Bangunan tanpa pondasi nggak bisa. Ada nggak bangunan tanpa pondasi? Nggak bisa. Mesti semuanya satu kesatuan. Maka kata Syekh, iya. Kadzalikal muslimun, demikian pula orang-orang muslimin, yajibu ayakunu kadzalik, hendaknya atau wajib atas mereka seperti itu. Iya. Fayurau qiyamu dinahum wa sara'iyahu wa ma yuqawwimu dhalik wa yuqawwihi wa yazilu mawani'i wa awaridihi. Demikian pula orang-orang orang kaum muslimin, wajib mereka seperti itu, seperti bangunan. Maka mereka memperhatikan untuk tegaknya agama mereka, untuk tegaknya syariat-syariat Allah, dan melaksanakan hal itu dan menguatkannya, kemudian menghilangkan faktor-faktor yang menghalangi dan bertentangan dengan kemaslahatan agama. Nah, wallahu alam bishawab. Insyaallah nanti kita akan jelaskan tentang masalah ini ya pada kesempatan yang akan datang. Dan kurang lebihnya ana mohon maaf, semoga ada manfaatnya untuk kita semua. Tafadhalu barakallahu fikum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.